Oh, Jeki, Jeki, Jeki, Jeki, kini kau datang lagi. Setelah lama kau tinggal aku merana. Oh, Jeki, Jeki, Jeki, kita berjumpa lagi. Sekian lama kau pergi aku menanti. Jeki, Jeki, Jeki, kini bahagia lagi. Kini kau datang lagi. Setelah lama kau tinggal.